الشيطان الرجيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين قال الإمام سعد رحمه الله يخبر تعالى أن حجته قامت على جميع الأمم. الله سبحانه وتعالى berfirman mengabarkan kepada kita bahwasanya hujjah telah tegak disampaikan oleh para rasul kepada seluruh umat manusia di alam dunia ini dari awalnya sampai akhirnya. Wa anna ma min ummatin mutaqaddimatin aw mutaakhirah illa wab'athallahu fiha rasula. Karena tidak ada satu pun dari umat yang terdahulu maupun yang terakhir melainkan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus kepada mereka seorang rasul. Wa kulluhum muttafiquna ala da'watin wahidah wa dinin wahid. Dan mereka seluruhnya sepakat di atas dakwah yang satu, agama yang satu, wa huwa ibadatullah wahdahu la syarikalah, yaitu beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya sedikit pun. An ya'budullaha wa ijtanibut taghut. Dakwah para rasul adalah tauhid, yaitu beribadahlah kalian hanya kepada Allah saja. Wa ijtanibut taghut, dan hindarilah, jauhilah at-taghut. Fangqasamatil umam bihasabi istijabatiha li da'watir rusul wa 'adamiha qismain. Maka umat-umat manusia ini terbagi menjadi beberapa bagian di dalam tinjauan istijabah, bagaimana mereka memenuhi panggilan dakwah rasul atau tidak. Ada yang memenuhi, ada yang tidak. Ada yang menerima, ada yang tidak. Faminhum man hadallah, di antara mereka ada yang diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faminhum man hadallah, di antara mereka ada yang diberikan hidayah oleh Allah. Wattaba'ul mursalin ilman wa amala, maka mereka mengikuti para rasul secara ilmu dan amalan. Wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah, dan di antara mereka ada yang sudah pasti mengikuti kesesatan, sehingga mereka mengikuti jalan kesesatan. Fasiru fil ard, maka berjalanlah kalian di muka bumi dengan badan kalian dan jiwa kalian. Fanzuru, perhatikanlah, lihatlah, kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan siksaan akibat terhadap orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Fa innakum satarawna min dhalikal ajaib, karena kalian akan melihat dari kisah-kisah tersebut keajaiban-keajaiban. Wala tajiduna mukadziban illa kana aqibatul halak, Tidak ada satupun yang mendustakan utusan Allah melainkan akibatnya pasti kehancuran dan kebinasaan, sekuat apapun dia, sehebat apapun dia. Itu sudah sunnatullah. Ya, artinya baik langsung maupun berjalannya waktu, ya, atau bagaimanapun keadaannya pasti hancur dan binasa. Dan itu sudah ketetapan Allah bagi orang-orang yang merusak agama, termasuk di dalamnya pasti akan hancur dan binasa. Mendustakan Allah dan Rasulnya pun akan hancur dan binasa, baik cepat maupun lambat, terasa atau tidak, tetapi endingnya, finishnya, terakhirnya pasti mereka akan hancur dan binasa. In tahris ala hudahum, kalau seandainya engkau bersikeras kekeh untuk memberikan hidayah kepada mereka-mereka itu, watubdil juhdaka fi dzalik, mencurahkan segala kemampuanmu untuk menggapai hidayah mereka, artinya agar mereka diberikan hidayah oleh Allah. Fa innallaha la yahdi man yudhil, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau fa'ala kullu sababin lam yahdihi illallah, walaupun dia melakukan berbagai macam bentuk asbab, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepadanya. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak mempunyai penolong di dalam hal ini. Yang surunahum min azabillah, tidak ada yang bisa menolong mereka dari azab Allah, dari siksa Allah. Yakunuhum ba'sah, tidak ada yang bisa menolak siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah sunnatullah, siapapun yang mendustakan utusan-utusan Allah, ya, pasti akan hancur dan binasa. Baik dari umat-umat sebelumnya, kaum 'Ad, Tsamud, ya, Qarun, Fir'aun, nah, sampai terakhir Quraisy, musyrikin Quraisy, ya, musyrikin Quraisy adalah suku yang mulia di bangsa Arab. Mau mulia tetapi tidak mau tunduk kepada Allah dan Rasulnya akan hina. Semulia apapun dia, sehebat apapun dia, ketika dia tidak tunduk kepada Allah dan Rasulnya, maka ujung-ujungnya adalah al-halak, kehancuran. Waliyadzubillah. Demikian pula yang sebelum-sebelumnya, seperti Persia dan Romawi. Ya, dalam keadaan Persia dan Romawi apa? Perang. Terus sampai 1000 tahun lebih. Ya, pertempuran antara Persia dan Romawi. Terus. Ya. Ada yang beriman, ada yang tidak. Ketika mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sekuat apapun Persia atau Romawi ketika itu, hancur dan binasa. Waliyadzubillah. Demikian pula nah, sekarang-sekarang ini, ya, siapapun dia, bagi yang menyelisih utusan Allah, Al-Quran dan As-Sunnah, nah, yang sahih, nah, maka mereka akan hancur dan binasa. Ya, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, orang-orang yang memusuhi agama, berbuat jahat kepada agama ini akan disegerakan siksaannya. Nah, baik cepat maupun lambat, terasa atau tidak terasa, pasti disegerakan. Waliyadzubillah. Nah, ini pelajaran bagi kita. Nah, sehingga pelajaran yang berharga. Adapun kita, ya, istiqamah, ya, istiqamah, bersabar, minta hidayah kepada Allah, minta dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena tidak ada daya dan tidak ada upaya, melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wala haula wala quwwata illa billah.